Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Masih dalam faedah yang kedua dari ar-rudud ala al-mukhalifin, yaitu kashfu syubhah wa bayanu zaifiha wa butlaniha, menyingkap syubhat dan menjelaskan akan kepalsuannya dan juga kebatilannya. Syubhat itu diungkap kaila yaqa'a atba'ul haqqi fi tashkik fil haqqi alladhi hum alaih, agar pengikut kebenaran tidak terjatuh ke dalam keraguan-raguan terhadap al-haq yang mereka telah ada di atasnya. Telah kita baca penjelasan yang bagus pada pertemuan sebelumnya dari beliau Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullahu taala, membawakan ayat yang ke-33 dari surat Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin tidak akan ada seorang ahlul batil membawa syubhat, membawa sebuah argumen yang pada hakikatnya adalah sebuah kerancuan kepada Rasulullah SAW, begitu pula para pengikutnya, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan argumen tersebut dengan keterangan yang lebih jelas, dengan keterangan yang lebih gamblang dan lebih fasih dibandingkan syubhat yang mereka lontarkan. Juga kemarin kita baca peringatan beliau hafizahullah taala terhadap ahlu sunnah dari ahlil batil, di mana ahlul batil tidak akan ada memiliki rasa bosan untuk menghalangi ahlul haq dan untuk menghalangi orang-orang yang menginginkan al-haq untuk sampai padanya, sehingga mereka terus melontarkan syubhat-syubhat karena mereka suka apabila ahlul haq goyah di atas haq yang mereka berada di atasnya. Maka beliau menyatakan pada kemarin yang terakhir kita baca, membantah syubhat-syubhat yang mereka lontarkan termasuk seagung-agungnya jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau nyatakan itu barakallahu fikum, bahwasanya membantah syubhatnya ahlul batil termasuk bagian daripada jihad terbesar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukilkan kalam as-salaf terkait dengan hal tersebut. Di antaranya beliau nukilkan ucapannya al-Imam Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah. Qala al-Imam Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli, sami'tu Yahya Ibnu Ma'in yaqul adzabu 'ani sunnah afdalu minal jihadi fi sabilillah. Berkata Imam Muhammad Ibnu Yahya Az-Zuhli, saya mendengar Yahya bin Ma'in rahimahullah menyatakan adzabu 'ani sunnah afdalu minal jihadi fi sabilillah, membela sunnah itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah itu dibela dari upaya-upaya pengrusakan yang dilakukan oleh ahlul batil, berusaha untuk memalsukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk memberikan pemahaman yang salah kepada manusia tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membela sunnah dari hal tersebut upaya-upaya untuk memurnikan sunnah sebagaimana adanya, menyingkirkan pemalsuan-pemalsuan terhadap hadis, meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penyakit-penyakit yang ada, yang dengan itulah para ulama mereka membahas ilmu jahi wa ta'dil, dan juga membela sunnah dari pemahaman-pemahaman yang salah yang dilontarkan oleh ahlul batil, menyingkap syubhat mereka, membantah kebatilan mereka. Itulah bagian daripada azzabu ani sunnah, membela sunnah, yang dikatakan oleh al-imam Yahya ibn Ma'in lebih afdal, lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Muhammad bin Yahya az-Zuhli menyatakan, faqultu li Yahya, maka aku katakan kepada Yahya gurunya, yaitu Yahya bin Ma'in, ar-rajul yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahid, fahadha afdal minhu? Qala na'am bikathir. Seseorang yang membelanjakan hartanya, melelahkan badannya, dan dia pun berjihad, berjuang, berperang, apakah orang ini yang membela sunnah lebih afdal dibandingkan orang yang seperti itu adanya? Maka Yahya bin Ma'in menyatakan iya, dengan perbandingan yang jauh. Jauh lebih utama seorang yang membela sunnah dari upaya-upaya pengrusakan dibandingkan seorang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membelanjakan hartanya, melelahkan dirinya, dan dia berperang. Tentunya kedua-duanya memiliki keutamaan, namun keutamaan membela sunnah yang manfaatnya tentunya akan lebih luas dan lebih besar, inilah yang lebih afdal sebagaimana yang dikatakan oleh beliau al-imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Ucapan ini dinukilkan dalam Siyar Alamin Nubala oleh al-imam Az-Zahabi pada jilid yang ke-10 di halaman 518. Kemudian yang kedua, penukilan yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah adalah ucapannya Al-Imam Ad-Darimi. Qala Al-Imam Ad-Darimi fi Radi 'ala Al-Jahmiyah fi safhati at-tasiyah, berkata Al-Imam Ad-Darimi dalam kitabnya Bantahan kepada Sikti Jahmiyah di halaman yang ke-19. Wa qad kana man madha min as-salaf yakrahuna al-khawda fi hadha wa ma ashbahahu wa qad kanu ruziqul 'afiyata minhum wabtulina bihim 'inda durusil islam wa dhahabil ulama falam najid buddan min an narudda ma ataw bihi min al-batil bil haqq. Kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, dan sungguh orang-orang yang telah lalu dari para pendahulu-pendahulu kita, para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka membenci untuk berdalam-dalam dalam permasalahan ini dan yang semisalnya. Karena dalam kitab Ar-Radu 'alal Jahmiyah, Al-Imam Ad-Darimi membicarakan seputar penyimpangan-penyimpangan Jahmiyah, termasuk diantaranya adalah dalam pembahasan takdir. Ya, maka kata beliau, dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat tidak suka membahas secara dalam tentang perkara ini. Wa qad kanu ruziqul afiyata minhum, dan mereka telah diberikan karunia untuk selamat dari orang-orang Jahmiyah ini. Wabtulina bihim inda durusil Islam, tapi sekarang kita sedang diuji dengan adanya mereka ahlul batil dari orang-orang yang berpaham dengan paham Jahmiyah. Kita diuji dengan adanya mereka tatkala Islam ini mulai dipudarkan. Wadhahabil ulama, dan tatkala para ulama telah dipulangkan. Falam najid buddan maka tidaklah, atau maka kami harus min annarudda ma atau bihi minal batil, untuk membantah apa yang mereka bawa berupa kebatilan bilhaq, dengan kebenaran. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, di sini jelas ucapan beliau rahimahullahu taala menunjukkan bahwasanya bantahan yang beliau tulis untuk orang-orang yang berpaham sekte Jahmiyah adalah ingin menyelamatkan umat dengan kebenaran, menjelaskan kepada umat al-haq dari kebatilan. Tatkala umat dikala itu diuji dengan adanya orang-orang yang rusak yang berpemahaman dengan pemahaman Jahmiyah. Dan dari ucapan beliau ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antaranya yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari penyimpangan. Ini adalah perkara yang pasti. Para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah ahlul khairi wat tuqa, orang-orang yang baik dan orang-orang yang bertakwa, ahlus shalah, orang-orang yang mengadakan perbaikan, wa ahlul islah, perbaikan dan kebaikan, semuanya mereka lakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dari berbagai macam penyimpangan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau menyerupakan para sahabat-sahabatnya dengan bintang-bintang di langit. Ashabi amanatun li ummati. Ya. Atau sebelumnya an-nujum amanatun lis sama. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'a matu'at. Bintang-bintang itu adalah penjamin keamanan untuk langit-langit yang ada. Apabila bintang telah pergi, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah jaminan aman untuk umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Maka tatkala para sahabatku mereka pergi, maka akan datang kepada umatku apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah sebagai benteng bagi umat Islam. Dan terbukti tatkala zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Utsman, zamannya Umar bin Khattab, dan zamannya Ali Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, para sahabat masih banyak penyimpangan-penyimpangan pun tidak merebak. Namun tatkala para sahabat semakin sedikit jumlahnya, ahlul batil dari kalangan al-firaqud dalalah, firaqud dalalah, kelompok-kelompok menyimpang, mereka bermunculan di mana-mana. Mulai muncul sekte Khawarij, mulai muncul sekte Syiah, mulai muncul lagi Qadariyah, muncul lagi Jahmiyah, sampai zaman kita ini semakin banyak kaum muslimin yang berpemahaman dengan pemahaman-pemahaman nyeleneh, dikarenakan jauhnya mereka dari zaman nubuwah dan jauhnya mereka dari kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian apabila mereka sahabat adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk selamat dari penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang, maka sungguh sangat selayaknya bagi kita sekalian untuk meniru mereka, untuk mencontoh mereka, menjadikan mereka sebagai kiblat pemahaman kita terhadap Alkitab wa As-Sunnah. Kemudian dari kalamnya Imam Ad-Darimi ini, faedah yang kedua yang kita dapatkan adalah umat ini akan diuji dengan ahlul batil. Allah Subhanahu wa taala takdirkan adanya penyimpangan, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan adanya orang-orang yang mengagungkan penyimpangan tersebut. Ini adalah sebagai bentuk ujian kepada ahlul haq. Akankah mereka kokoh di atas al-haq yang mereka ada di atasnya, atau mereka terbawa dengan syubhat-syubhat yang terus dilontarkan oleh ahlul batil. Tatkala kita tahu adanya kelompok-kelompok menyimpang, adanya syubhat-syubhat dari kalangan ahlul batil itu adalah sebuah ujian bagi kita, maka kembali kepada hukum asal bahwasanya tatkala ada musibah, tatkala ada ujian, maka atas kita sikap yang baiknya adalah bersabar dan berupaya untuk memberikan solusi atas musibah dan ujian yang sedang kita hadapi dan memperbaiki diri. Karena tidaklah kita semua ditimpa musibah, melainkan itu semua disebabkan tangan-tangan kita sendiri. Kemudian faedah selanjutnya yang kita dapatkan dari ucapannya Imam Ad-Darimi ini, ahlul batil akan muncul tatkala Islam semakin tergerus. Ya. Tatkala pemahaman Islam semakin tidak dipedulikan, maka disitulah ahlul batil akan bermunculan dengan banyaknya. Di sini berarti ada dorongan untuk kita sekalian semangat di dalam mempelajari Islam, semangat di dalam mendakwahkan Islam, semangat mengamalkan Islam dalam keseharian kita, agar Islam pada diri kita dan juga nantinya akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita semakin kuat, sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari banyaknya halul batil yang muncul. Juga di antara sebab bermunculannya banyak ahlul batil yang kita dapatkan dari kalamnya Al-Imam Ad-Darimi adalah tatkala para ulama telah pergi, tatkala para ulama telah meninggal, maka dikala itulah bermunculan ahlul batil. Dan kita dapati barakallahu fikum melalui bacaan-bacaan yang ada pada zaman-zaman kita ini, barakallahu fikum, tatkala seorang alim meninggal, maka bermunculanlah orang-orang yang sebelumnya memendam penyimpangan di dalam hatinya. Dan tatkala seorang alim telah meninggal, maka dia baru berani untuk menunjukkan apa yang menjadi penyimpangan di dalam hatinya itu. Di sini barakallahu fikum betul-betul fakta yang ada bahwasanya akan bermunculannya ahlul batil di tengah-tengah umat Islam adalah tatkala para ulama Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan mereka sebagai peringatan untuk kaum muslimin. Akankah mereka terus kembali kepada Islam wa sunnah, ataukah mereka akan terbawa dengan ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka mengikuti syubhat-syubhatnya ahlul batil wal'iyadzubillah. Demikian barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya akan kita bacakan nukilan selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, yaitu ucapannya Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.